Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita karunia nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, suatun kita, teladan kita yang diutus Allah untuk menebar kasih dan sayang. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul Haq akan mengkaji surah Al-Kahfi ayat 69. Masih bercerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi Musa. Qala satajiduni insya Allah sabira wala a'shilaka amra. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Pendengar yang dimuliakan Allah, Nabi Musa sangat cerdas dengan menempatkan kata-kata insya Allah. Dengan izin Allah, mudah-mudahan saya menjadi hamba yang sabar. Dan Nabi Khidir pun mengatakan, kamu tidak akan sabar. Kenapa kok bisa demikian? Ada perbedaan. Perbedaan yang dihormati oleh kedua pihak. Guru dalam hal ini Nabi Khidir menghormati murid yang bernama Nabi Musa, bahwa dia menyatakan, saya pasti sabar dan saya tidak menentang pendapatmu. Sementara guru telah memiliki prediksi bahwa murid tidak akan sanggup dan tidak akan sabar. Beginilah dua makhluk yang harmoni di tengah masyarakat yang berilmu, yang mengetahui menghormati orang yang tidak mengetahui, yang mengetahui mengakui perbedaan di antara orang yang mengetahui ataupun di antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Perbedaan bukan menyebabkan kita menjadi jauh antara yang tahu dan tidak tahu. Perbedaan adalah membuat kita saling mengisi dan melengkapi. Inilah pelajaran penting dari surat 69 surat Al-Kahfi, sebagaimana yang difirmankan Allah, satajiduni insya Allahu sabira wala a'shi laka amro. Saya tetap sabar dan tidak menentang pendapatmu. Di studio telah hadir ustadz kita, narasumber kita yang sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan dan di MUI Sumatera Utara, Ustadz Fajrul Haq, yang akan mengkaji kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Mensikapi perbedaan sudut pandang di tengah masyarakat, tidak saja di antara orang yang berilmu, tapi juga di antara orang berilmu dan tidak berilmu. Sebagaimana kita ketahui, seharusnya yang berilmu itu tambah legowo, tambah lapang dada, sebagaimana Nabi Khidir yang berilmu menghadapi Nabi Musa yang juga berilmu, mensikapi kondisi dan keadaan dengan sangat lapang dada. Kami persilakan Pak Ustaz. Iya. Terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin. Ayat ini menyampaikan kepada kita satu poin yang mungkin belum bisa kita terima, yaitu ketika seseorang itu mengatakan sabar tapi dia belum tentu dapat melaksanakan kesabaran tersebut. Kenapa? Karena sabar ini banyak sekali tingkatannya. Dalam arti kata, tingkatan-tingkatan itu hanya Allah yang dapat memberikan sampai di mana tingkat kesabaran seseorang tersebut. Maka ketika seseorang itu masih mendominasi dalam pikirannya itu logikanya dalam memakai kata-kata sabar, itu tidak akan pernah berhasil. Itu tidak akan pernah dapat melaksanakan sabar yang sesungguhnya. Karena pertemuan ini adalah pertemuan antara Nabi Khidir alaihissalam yang penuh dengan ilmu laduni yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, satu sisi Nabi Musa alaihissalam sebagai murid, ia memakai logikanya, yang mana logika itu menurutnya selama ini tidak pernah bertentangan apa yang sudah digariskan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah kita di dalam menjalani kehidupan ini, khususnya di dalam keluarga kecil kita ataupun keluarga besar kita. Kadang-kadang kita dapat menyalahkan seseorang sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan adatnya. Tapi kadang-kadang orang yang melakukan hal tersebut semestinya tidak bisa melakukan hukum itu sempurna atau menjustifikasi seseorang tersebut. Kenapa? Yang kita pertahankan di dalam keluarga itu bukan masalah bagaimana aturan yang sesungguhnya, tapi yang kita jalankan dalam keluarga itu bagaimana kita dapat sabar dan mempertahankan nilai keluarga itu adalah nilai Islam yang sesungguhnya. Karena banyak sekali orang, kalau kita menurut adat, menurut logika, itu banyak sekali peraturan-peraturan itu yang sangat membodohi diri kita. Apabila orang itu masih memakainya sampai sudah ke negeri sebelah atau ke Arab Saudi, dipakai adat itu lagi karena dia adalah seorang raja atau seorang sultan, maka mesti disiapkan segala apa yang ia inginkan. Padahal di sana itu sudah tidak dapat dipakai lagi karena masing-masing orang sibuk untuk bagaimana cara mencapai haji yang mabrur. Sehingga ini adalah merupakan kesulitan. Sabar itu bisa jadi tidak sampai pada puncaknya. Artinya kalau kita melakukan itu dengan sabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan hal yang sangat terbaik di dalam hidup kita. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kejujuran apa yang dapat disampaikan oleh Nabi Khidir dengan kejujuran apa yang didapatkan Nabi Musa itu sebetulnya bertolak belakang. Kenapa? Karena Nabi Musa mendapatkan pengetahuan dari Allah tapi masih menggunakan logika. Maka apabila dilihatnya segala sesuatu tidak sesuai dengan adat, menyalahkan. Tapi Nabi, satu sisi Nabi Khidir memakai ilmu laduni yang betul-betul isrokul ma'rifah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang perlu kita seimbangkan di dalam kehidupan kita. Lebih banyak kita harus mengalah daripada kita susah menjalankan perintah Allah di dalam sebuah nangwan keluarga besar di dalam rumah kita. Maka kalau kita dengan sabar itu insya Allah mendapatkan keberkahan dari segala arah. Mungkin begitu Ustaz Zainal. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, benar apa yang disampaikan oleh beliau. Di samping itu kita juga menemukan pernyataan dari Nabi Musa yang sebenarnya tidak diminta oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir hanya mengatakan, sabarlah kamu. Dia berkata, saya insya Allah sabar. Tetapi ada tambahan. Wala a'shi laka amro. Saya tidak akan menentang perintahmu. Jadi, yang diminta cuma sabar. Nabi Musa mengatakan, saya tidak saja pasti sabar, tapi saya juga taat atas segala perintahmu. Pendengar yang dimuliakan Allah, sebagai seorang murid, menghormati guru itu adalah nomor satu. Bagi seorang mahasiswa, menghargai dosen itu adalah nomor satu. Dalam pengertian, bukanlah menyembahnya, bukanlah perkataannya yang salah harus diikuti dan dituruti, tidak. menghormati karena dia telah memberikan ilmu kepada kita. Menghormati dengan tetap berdialog santun di hadapan dosen dan guru untuk bertukar pikiran dan memberi penjelasan kalau yang disampaikannya salah, agar tidak menjadi penyebaran ilmu yang salah sepanjang masa. Karena apa? Terkadang ada juga dosen, guru yang menyampaikan ilmu yang salah, dia rasa itu benar, dan itu akhirnya turun-temurun kesalahan itu ditransfernya. Bagi seorang murid, bagi seorang dosen, bagi seorang mahasiswa, hal ini perlu diberitahu sebagai wujud ketaatan terhadap ilmu pengetahuan, terhadap guru, agar menjadi lebih baik. Wala'a'shi laka amro, kita menemukan asas pendidikan di dunia pesantren masih menganut paham ini. Dan di Timur Tengah pun kita masih menemukan ini. Artinya apa? Seorang guru, seorang dosen, perintahnya dipatuhi oleh murid dan mahasiswa. Di dunia barat atau di Indonesia, hal ini menjadi pembicaraan. Karena apa? Karena dunia pendidikan adalah transformasi ilmu pengetahuan, bukan pendidikan akhlak. Sehingga Anda mau nyuruh, itu tidak hak Anda. Dosen tidak bisa menyuruh murid di luar dari kewenangan ilmu pengetahuan yang terkait. Karena apa? Karena guru adalah statusnya mentransfer ilmu, bukan akhlak. Maka kita menemukan masalah pakaian itu tidak otoritas dosen. Mau pakai baju, mau tidak pakai baju, mau pakai celana, tidak menggunakan celana, itu di luar tanggung jawab dosen, di luar tanggung jawab guru. Tapi dalam dunia Islam, ini masih bagian satu kesatuan, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Musa, wala a'shi laka amro. Pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dunia pendidikan di Indonesia dapat lebih ketimuran, ada etika, ada moral, dan berlapang dada dalam menyikapi perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.